Najan nangis, najan nangis anak simah, nanging kempal, nanging kempal, boten betah. Allahumma sholli wa Allah sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah daimatan bidawami. Niki sing rumangsa sugih, ana santun anak yatim jenengan ra gelem nyumbang rungokno kupingmu. Senajan ber bondo-bondo Morine mong sarung ombo anak bojo moro tuwa yen wis nguruk kopine teko ganggu ae lho iki tapi khusuk malah no sing kon juga sapa ketua panitia. Aku khusuk malah teko kopine. Kan jadi aku enggak fokus. Enggak kowe leweke. Tulangi ganggu wong khusuk cah iki. Apa mau terakhir mau? Kopine. Ulangi nggih. Senajan ber bondo-bondo Morine mong sarung ombo Anak bojo moro tuwa Yen wis nguruk banjur lunga bareng-bareng Allahumma salli wa salim adadama fi ilmillah hisalatan taimatan seiso sawanci-wanci awake dhewe suwar marang Gusti Allah jenengan tak kandhani yen sowan kang moho agung ojo susah ojo bingung janji rido ne pangeran Utinen nganggo amalan Allahumma Allah

Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyarat al makkah wal madinah. Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.